Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih sifatu salatin nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Salatul 'asr. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ulayyin bi Fatihatil kitabi wa suratain. Wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniyah. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrikan nasu raka'ah. Wa kana yaqra'u fi kullin minhuma qadra 15 ayatan qadra nisfi ma yaqra'u fi kullin min raka'ataini ulayyaini fi zuhri. Wa kana yaj'alu raka'ataini ukhrataini akhirataini aqsaru min al-ulayyaini qadra nisfihima wa kana yaqra'u fihima bi fatihatil kitabi wa kana yusammi'uhumul ayata ahyanan wa yaqra'u bis suwari allati dhakarna fi salati dhuhri. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala al-Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah fi kitabih sifatul salah Salatul Asr, salat Asr. Berkata Syalbani rahimahullah dalam sifat salat Nabi, salat Asr, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ulayaini bi Fatihatil Kitabi wa suratain. Adalah tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat pertama dengan Fatihah dan dua surat setelahnya. Wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fi tsaniyah. Dia panjangkan rakaat yang pertama tidak sebagaimana sepanjang yakni tidak sebagaimana dia lakukan hal itu pada rakaat kedua. Maksudnya pada rakaat pertama beliau lebih panjangkan daripada rakaat kedua. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika an yudrika an-nasu raka'ata. Dan mereka para sahabat memperkirakan bahwasanya tujuan Nabi memperpanjang yang pertama dari salat zuhur itu ya lebih daripada yang kedua agar dapat orang-orang yang tertinggal mengejar imam ya ikut bersama imam. Wa kana yaqra'u fi kullin minhumā qadra 15 ayatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ya setiap dari rakaat tersebut kira-kira sepanjang 15 ayat. Qadra nisfi ma yaqra'u fi kulli raka'atayn al-ulayayn fi dhuhr. Ya, setengah lebih pendek daripada apa yang dibaca pada salat zuhur. Salat zuhur kira-kira sepanjang 30 ayat. Maka asar sepanjang 15 ayat. Wa kana ja'alu raka'atayn al-akhiratayn aqsar min al-ulayayn. Dan adalah tradisi beliau membuat rakaat dua rakaat terakhir itu lebih pendek daripada dua rakaat yang permulaan. Qadra nisfihima, kira-kira setengah darinya. Wa kana yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab. Dan adalah Rasulullah membaca pada dua rakaat terakhir itu juga dengan Fatihah Al-Kitab tanpa surat. Wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan, kadang-kadang dia memperdengarkan ayat. Wa yaqra'u bi surati allati dzakarna fi shalatil 'ashr, dan dia membaca surat-surat yang kami ya sebutkan fi shalatil dhuhri, pada salat zuhur sebelumnya. Ya, terus. Salatul Maghribi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan bi kisaril mufassali hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu wa sallama bihim in sarafa ahaduhum wa innahu liyubsiru mawaqi'a nublihi. La yubsiru mawaqi'a nublihi. Nablihi. Wa qara'a fi safarin bi wattini wazzaitun fi raka'ati thaniyah. Wa kana ahyanan yaqra'u bi tiwalil mufassali wa awsatihi fi kana taratan yaqra'u innal ladhina kafaru. Fa kana taratan yaqra'u bi innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah. Wa taratan bi at-tur. Wa taratan bi al-mursalati. Qara'a biha fi akhir salati sallaha sallallahu alaihi wasallam wa kana ahyanan yaqra'u bi tulat tulayyin Al-A'raf fi rakatain wa taratan bi Al-Anfal fi rakatain. Ya. Salatul Maghrib, salat Maghrib. Apa yang dibaca Nabi dalam salat Maghrib? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan bi qisaril mufassal. Adalah tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau terkadang membaca surat-surat yang pendek-pendek. Qisarul mufassal dari wadhuha ke bawah. Hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu sallu ma'ahu wa sallama bihim in sarafa ahaduhum wa innahu la yubsiru mawaqi'a nabli. Sehingga kalaulah mereka selepas salat bersama Nabi dan mereka ya menyudahi Rasulullah sallam menyelesaikan salatnya, mereka kembali pulang ke rumahnya dan sesungguhnya mereka masih dapat melihat mawaqi'a nablihi, tempat ya panah, tempat anak-anak panah mereka yang masuk ke dalam tujuannya. Jadi para sahabat berlatih panah. Ya, mereka berlatih panah selepas asar. Kadang-kadang ketika pulang maghrib masih nampak tempat ya letak daripada anak-anak panah yang menembus tujuan. Ini menunjukkan Nabi SAW membaca apa ayat yang pendek sehingga ketika keluar masih terang. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'a fi safarin bit-tini waz-zaitun. Dan ketika musafir Rasulullah pernah membaca dalam salat Maghrib yaitu surat At-Tin, At-Tini waz-Zaitun. Fi ar-rak'ati ats-tsaniyah, pada rakaat kedua. Wa kana ahyanan yaqra'u bi-tiwalil mufassal wa awsatihi. Kadang-kadang beliau baca tiwalul mufassal. Ya, tiwal mufassal mulai daripada qaf. Qaf al-Qur'anil Majid wa dhariyat wa tur wa najmi ar-rahman tu tiwal. Kadang-kadang dia baca tiwal mufassal. Wa awsatuhu, kadang-kadang dia baca pertengahan mufassal. Amma yatasaalun wan naziati gharqa. Ya. Ini awsatuhu. Wa kana taratan yaqra'u innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Kadang-kadang dia membaca ya potongan daripada surat Muhammad tengah-tengahnya. Wa taratan bitur, kadang-kadang dia baca surat At-Tur. Wa taratan bil mursalat, kadang-kadang dia baca surat Al-Mursalat. Qara'a biha fi akhir salatin sallaha. Itulah yang terakhir dia baca ya ketika mengerjakan salat yang terakhir sebelum beliau meninggal pada salat Maghrib, itu surat Al-Mursalat. Wa kana ihanan yaqra'u bitulayni. Dan adalah Nabi yang mulia SAW terkadang ia membaca surat yang paling panjang daripada dua surat yang panjang. Ya. Yaitu Al-A'raf. Ya. Dan Al-An'am. Rasulullah SAW pernah membaca surat-surat ini dalam surat Maghrib. Al-A'raf fi raka'atain, pernah Rasulullah baca ya surat Al-A'raf dalam dua rakaat. Wa taratan bil Anfal fi raka'atain, kadang-kadang surat Al-Anfal dia baca juga dalam dua rakaat. Jadi inilah bacaan-bacaan Rasulullah SAW. Naam. Al-qira'atu fi sunnatil maghribi wa amma sunnatul maghribi al-ba'diyah fi fa kana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Amma sunnatul maghrib al-ba'diyah, adapun sunnat maghrib ini kerjakan salat ba'diyah setelah maghrib. Fa kana yaqra'u fiha, adalah Rasulullah membaca padanya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Naam. Salatul 'isya'i. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raqatayn al-ulayyayn min wasat al-mufassal. Fa kana taratan yaqra'u wasy-syamsi wadh-dhuhaha wa ashbahuma min as-suwari. Wa taratan bi idhas-samaa' bis-sin. Wa taratan bi idhas-samaa' syaqqat wa kana yasjudu biha. Tayyib, al-qira'atu fi salatil isya. Adapun salat isya, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atayn ulayayn min wasatil mufassal. Kebiasaan beliau membaca pada surat Isya ini, yaitu surat-surat pertengahan dari Mufassal. Ya, yang pertengahan, juz 29, juz 30 dari Ammat Tasalun An-Nazi'at, pertengahan. Fakana taratan yaqra'u, dan kadang-kadang dia membaca yang ya wasyamsi wa duhaha wa asbahuha min aswar, dan yang semacamnya panjangnya dari surat-surat lain. Wa taratan bi idza as-sama'u syaqqat, kadang-kadang dia membaca idza as-sama'u syaqqat. Wa kana yasjudu biha, dan kalau membaca idza as-sama'u syaqqat Rasulullah sujud, karena di tengah-tengahnya ada sujud. Ya. Naam. Wa qara'a maratan fi safarin bi wattini waz-zaytun fi raqatil ula. ونهى عن إطالة القراءة فيها وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وإقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم. ونهى وقرأ مرة في سفر, dan dia pernah membaca ketika salat isya dalam safarnya surat والتين والزيتون في ركعت الأولى pada rakaat pertama. Wa naha an italatil qira'ati fiha, Rasulullah melarang memperpanjang bacaan pada salat ya isya. Wa dhalika hina shalla Mu'adz bin Jabal li ashabihi al-isya'a fa tawwala 'alaihim, pernah larangan tersebut terjadi ketika Mu'adz bin Jabal salat menjadi imam bagi sahabat-sahabatnya dan dia membaca bacaan yang panjang. Fan sarafa rajulun minal ansari fa shalla, maka dia pun dia ditinggalkan oleh salah seorang laki-laki Ansar, salat sendiri laki-laki Ansar tersebut, kemudian meninggalkannya karena panjangnya bacaannya. Fa ukhbira Mu'adz anhu, maka diberitahukanlah Mu'adz oleh sahabat-sahabatnya tentang sikap laki-laki Ansar tadi yang pergi meninggalkan salat jemaah bersama mereka. Faqala, maka Mu'adz pun berkata, innahu munafiqun, orang itu yang meninggalkan salat tadi adalah orang munafik. Walamma balagha dhalika ar-rajul, tarkal laki-laki ini sampai ke telinganya dia dikatakan Mu'adz munafiq, dakhala 'ala Rasulillah, dia pun masuk menemui Rasulullah melaporkan. Fa akhbarahu ma qala Mu'adz, dia beritahukan apa yang dikatakan Mu'adz tentangnya, bahwa Mu'adz menyebutkan dia sebagai orang munafik, dia tak senang. Fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah panggil Mu'adz dan berkata kepada Mu'adz setelah diberitahukan laki-laki itu sebab kenapa dia pergi meninggalkan Mu'adz karena panjangnya bacaan, maka berkata Nabi kepada Mu'adz, aturidu antakuna fattanan ya Mu'adz, apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz, apakah engkau ingin membuka pintu fitnah wahai Mu'adz, ya, ujian bagi manusia, ya, menyulitkan manusia dengan bacaan yang panjang yang engkau lakukan. Idza amamtan nasa, jika engkau menjadi imam bagi manusia, faqra' bisyamsi wa duhaha, bacalah ya surat asy-syamsi wa duhaha, atau ya dan wasabbih isma rabbikal a'la waqra' bismi rabbikal a'la waqra' bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'aka, sesungguhnya di belakangmu itu ada orang-orang salat, al-kabir, ada orang tua, wad-dha'if, ada yang lemah, wa dzul hajat, dan ada orang yang punya hajat cepat. Inilah panduan solat isya, jangan panjang-panjang kali. Mungkin ada orang yang punya hajat mau cepat, mau pergi dan seterusnya. Ya, bacalah yang ayat-ayat yang sebagaimana Nabi baca tadi. Ya, wasyamsi wa duhaha, sabbih isma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal laili idza yaghsha, dan semacamnya. Ini yang dibaca ketika Rasulullah SAW, ya, melaksanakan salat isya. Naam. Salatul laili. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jahara bil qira'ati fiha wa rubbama asarra. يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. setelah solat lima waktu disebutkan Syekh Albani, beliau menyebutkan solat lainnya, solatul lail, solat malam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jahara bil qira'ati fiha, dan adalah Rasulullah SAW kadang-kadang menjaharkan bacaan solat malamnya. Wa rubbama asarra, kadang-kadang beliau tidak menjaharkan melainkan merendahkan suaranya, menyembunyikan suara. Yuqassiru qira'ata fiha taratan, dia pendekkan bacaan dalam solat malam kadang-kadang. Wa yutilu ahyanan, kadang-kadang dia baca panjang. Wa yubaligh fi italiha ahyanan ukhra, kadang-kadang dia panjang sekali baca. Hatta qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sehingga Abdullah bin Mas'ud pernah mengingat Rasulullah salat malam, kemudian dia mengikuti Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, aku salat bersama Nabi satu malam, ya, pada satu malam. Falam yazal qa'iman, dia terus saja berdiri membaca ayat. Hatta hamamtu bi amri su'in, sehingga aku ingin berbuat kejelekan. Qila wa ma hamamta, ditanyakan, apa yang engkau ingin lakukan dari kejelekan tersebut? Qala hamamtu an aqud, aku ingin saja duduk. Wa adharun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku ingin tinggalkan Nabi karena panjangnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah tradisi Nabi pada solat malam. Kadang-kadang dia baca pendek, kadang sedang, kadang-kadang dia baca panjang sekali. Nah. Wa qala Hudzaifah bin al-Yaman, shalaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin, faftataha al-Baqarah, faqultu yarka'u indal mi'ah. Thumma madha faqultu yusalli biha fi raqatayn, famadha faqultu yarka'u biha, thumma iftataha an-nisaa faqara'a, thumma iftataha alu Imran فقرأها يقرأ مترسلا مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع تعوذ ثم ركع. وقال حذيفة بن اليمن, berkata حذيفة بن يمن mensifati kepada kita bagaimana salat Nabi ketika malam hari. Shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaa lailatin, aku pernah salat bersama Nabi pada suatu malam. Faftataha al-Baqarah, maka dia membaca pada rakaat itu ayat yakni dia baca surat Al-Baqarah. Faqultu, aku berkata dalam hatiku, yarka'u indal mi'ah, mungkin dia ya akan ruku setelah membaca 100 ayat pertama dari Al-Baqarah. Thumma madha, ternyata dia lewat dari 100 ayat. Faqultu, aku pun berkata dalam hatiku, yusalli biha fi raka'ataini, mungkin dia akan menyelesaikan Al-Baqarah dalam 2 rakaat. Ya. Famadha, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam masih rakaat pertama, telah lewat surat Al-Baqarah. Faqultu yarka', ya. Aku berkata, mungkin ya Al-Baqarah ini selesai, dia rukuk di 1 rakaat dia baca Al-Baqarah. Jadi kiranya selesai Al-Baqarah rukuk Rasulullah. Thumma iftataha an-nisaa, ternyata tidak. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Ternyata Rasulullah tidak rukuk, melainkan dia lanjutkan, loncat langsung ke an-nisaa. Ya, karena setelah Al-Baqarah Al-Imran, Rasulullah langsung loncat ke an-nisaa. Thumma iftataha an-nisaa, maka Rasulullah melanjutkan setelah Al-Baqarah surah an-nisaa. Faqara'aha, kemudian dia selesaikan. Thumma fata al-Imran, kemudian dia balik ke belakang, dia baca al-Imran. Al-Baqarah, An-Nisa, al-Imran. Faqara'ah, dia baca sampai selesai. Yaqra'u mutarassilan, dia membaca dengan tertil, perlahan, tidak tergesa-gesa. Ya, jadi Rasulullah salat malam itu 1 rakaat apa dia baca? Al-Baqarah, An-Nisa, al-Imran. 3 surat. Allahu Akbar. Ya, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah, jika Rasulullah melewati ayat yang padanya ada tasbih, dia pun bertasbih. ya, ada ucapan tasbih subhana dan seterusnya yang semacamnya yusabbihu lillah. Wa idza marra bi su'alin sa'al, jika dia melewati ayat padanya ada doa, Rasulullah pun berdoa meminta kepada Allah. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadza, jika melewati ayat tentang azab dalamnya ada ayat-ayat perlindungan, dia pun berlindung kepada Allah. Tsumma raka'a, kemudian dia pun rukuk. Al hadis jadi panjang ini ya, 5 juzan ini sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat. Naam. Wa qara'a lailatan wa huwa waj'un as-sab'ati tiwala, wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raka'atin bi suratin minha, wa ma 'ulima annahu qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailatin qattun, bal innahu lam yarda dhalika li 'Abdillah bin 'Amr radhiyallahu anhu hina qala lahu iqra' al-Qur'ana fi kulli shahrin, qala qultu inni ajidu quwwatan, qala faqra'hu fi 20 lailatan, qala qultu inni ajidu quwwatan, qala faqra'hu fi 70 wa la tajid 'ala dhalik. Wa qara'a lailatan wa huwa waji'un as-sab'a at-tiwal, pernah satu malam dia membaca 7 surat yang panjang-panjang padahal beliau dalam kondisi sakit. 7 surat panjang. Apa 7 surat panjang? Ya, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah. 10 juz. Ya, padahal beliau ketika itu sakit. Kenapa dia kuat ya? Kenapa kita tak kuat? Apa jawabannya? Ahsanta. Karena ilmunya kepada Allah Jalla wa'ala, takwanya kepada Allah yang tak sama dengan kita. Kalau kita benar-benar memahami apa yang kita baca, meresapinya, mau kita tak berhenti. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita sholat tarawih, kita nikmati bacaannya, bacaan imamnya enak, ya, lancar, kita paham yang dibaca, nikmat. Kadang-kadang tak terasa berakhir. Ya, karena iman kita lagi baik. Ya, kadang-kadang tak paham juga antum bacaannya. Tapi karena nikmat bacaan imam, karena kekhusyukan, ya, merasa Allah mengawasi, enak juga terasa. Subhanallah. Ya. Semakin dalam ilmu kita tentang apa yang dibaca dan kandungannya, semakin nikmat terasa. Mau mungkin tak kita sudah-sudahi. Ya, begitulah yang dirasakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang sedang sholat malam, ya, berjaga dengan temannya. Ada seorang Yahudi, ya, yang mengintai. Kemudian dia panah sahabat yang sedang berdiri sholat tersebut, ya, dan mengenai tubuhnya. Berdarah, darah mengucur. Dia tak berhenti, dia teruskan baca ayat tersebut sampai selesai sholatnya. Selesai sholat baru dia bangunkan. Ditanya sahabatnya, kenapa tidak kau beritahukan sejak tadi? Dia bilang, aku malas memotong surat yang sedang kubaca, tak nyaman kurasa. Ya, ini menunjukkan, ya, betapa mereka kuatnya dalam memahami Quran. Ya, paham mereka siapa yang mereka ajak bicara, perkataan siapa yang mereka baca, betapa kuatnya cinta mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, perumpamaan makhluk saja, kalau antum dapat surat dari pacar, ya, yang lama tak bersua, pacar yang halal ya. Ya, untuk ulang-ulangi sekali, tak puas, keluarkan lagi, mau tidur ulangi lagi. Tak puas, baca lagi. Kadang udah lecek tuh surat, diulang-ulangi. Kenapa? Karena cinta. Itu cinta makhluk, apalagi Rabbul Alamin. Tapi kita tak rasakan itu karena kurangnya ilmu, kurangnya cinta tentang Allah Jalla wa'ala. Kadang-kadang sebentar baca kita pakai Android, tutup, tengok lagi WA. Ya, teringat lagi, kayaknya harus ada baca Quran hari ini. Baca lagi Quran. Bentar, tengok Facebook. Subhanallah. Kenapa bisa demikian? Apa jawabannya? Ilmu kita tentang Allah Jalla wa'ala begitu minimnya. Sehingga tak nyaman kita merasa membaca perkataannya, tak nyambung. Lalai hati kita. Allah musta'an. Jadi Nabi ketika sakit membaca 7 ya as-sab'at tiwal, panjang-panjang. Subhanallah. Wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raka'atin bi suratin minha. Kadang-kadang beliau membaca dalam salat malam satu surat dari sab'at tiwal tersebut. Kadang-kadang Baqarah saja atau Al-Imran saja atau Al-Maidah saja. Wa ma ulima annahu qara'a al-Qur'ana kullahu fi lailatin qad. Tidak pernah diketahui dia pernah menyelesaikan satu malam 30 juz, tak pernah. Tak pernah ada riwayat. Bal innahu lam yarda dhalika li Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu hina qala lahu. Bahkan dia tak mau, tak sudi ketika Abdullah bin Amr membaca Quran dalam satu malam menyelesaikannya. Dan dia berkata, "Iqra'il Qur'ana fi kulli syahrin wa ya Abdullah, bacalah Quran, khatamkan tiap sebulan sekali." Qala qultu inni ajidu quwwatan, berkata Abdullah, "Saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah, saya memiliki kekuatan lebih daripada itu." Qala faqra'uhu fi 20 lailatan, kau khatamkan Quran setiap 20 malam. Ya. Qala qultu inni ajidu quwwah, aku berkata aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Qala faqra'uhu fi 7. Maka berkata Rasulullah, bacalah, khatamkan Quran setiap 7 hari, wala tazid ala dzalik, jangan kau tambah lebih daripada itu. 7 hari tamat, 7 hari tamat, 7 hari tamat. Ya, jangan lebih daripada itu. Thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu, na'am iqra. Thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi khamsin. Thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi thalathin wa nahahu an yaqra'ahu fi aqallu min dhalik wa 'allala dhalika fi qawlihi lahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min thalathin lam yafaqhu. Wa fi lafdhin la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqallu min thalathin hasbuka fi aqalli min li'annaka qara'tahu mudhafan thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi khamsin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan Abdullah mengkhatamkan tiap 5 kali, setiap 5 malam sekali. Ya, berarti satu hari 6 juz dibaca dalam malam. Thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi thalathin, masih dia meminta lagi keringanan, ya Rasulullah saya ingin lebih daripada itu. Kata Nabi, boleh kau baca khatam tiap 3 malam sekali. Berarti satu hari, satu malam, 10 juz. Wa nahahu an yaqra'ahu fi aqalli min dhalik, Nabi melarang dia membaca lebih banyak daripada itu. Paling banyak 30 juz dalam 3 malam. Wa 'allala dhalika fi qawlihi lahu, dan dia Rasulullah terangkan jelaskan hal itu dalam sabdanya kepada Abdullah, man qara'a al-Qur'ana fi aqalli min thalathin lam yafqahu. Barang siapa membaca Quran dan mengkhatamkannya kurang dari 3 malam, maka orang itu tidak paham apa yang dia baca. Karena dia tergesa-gesa, cepat. Kalau tergesa-gesa cepat tak paham apa yang dibaca. Padahal tujuan Quran dibaca untuk dipahami, lihat dabbaru ayati, agar dipahami ayatnya. Karena itulah kalau ada yang bertanya, "Ustaz, Ramadan aku tak khatam Quran. Aku cuma menghabiskan satu juz saja, tapi ku baca dengan tafsirnya semuanya, dengan maknanya." Mana lebih utama dengan orang yang baca satu bulan 2 kali khatam Quran, tapi baca saja? Jawabannya yang pertama lebih utama, meski satu juz. Karena Quran diturunkan untuk lihat dabbaru ayatihi, agar mereka pahami maknanya, mereka pikirkan, mereka pahami konsekuensinya, mereka amalkan kandungannya, bukan sekedar lewat dan dibaca. Ya, karena itulah Rasulullah SAW mengatakan yang membaca Quran khatam kurang dari 3 malam, biasanya dia tidak paham apa yang dibaca. Dan kita, ya, setahun sekali khatam juga tak paham apa yang dibaca. Kenapa? Karena memang tak berusaha untuk memahaminya, tak membantu dengan tafsirnya, ya, atau terjemahannya minimal, lewat saja. Ya, tak utama. Lebih utama dipahami. Yang membedakan para sahabat dengan kaum khawarij bukan jumlah bacaan. Jumlah bacaan lebih banyak khawarij. Yang membedakan antara khawarij dan para sahabat, pemahaman mereka terhadap ayat yang mereka baca. Ya. Jadi enggak usah heran jika ada orang baca Quran banyak tapi tak paham Islam, tak paham agama. Enggak usah heran. karena dia tidak mentadaburi apa yang dia baca. Ya, antum dapat surat dari pacar, pacar yang halal, antum sekedar baca aja, nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam dah. Ya, tak paham berarti. Tapi antum baca pelan-pelan satu-satu, kekasih hatiku, lama sudah kita tak berjumpa, kau selalu di hatiku. Contoh aja. Ya, baca pelan-pelan, senyum-senyum sendiri dia. Iya betul betul. Simpan, mau tidur keluarkan lagi. Paling enggak berubah, kekasih hatiku. Tetap itu aja dia. Dengan pemahaman. Tanpa pemahaman tak enak. Ya, berusahalah kita untuk naik tingkat dari sekedar baca ke tingkat pemahaman. Jumat antum baca Al-Kahfi. Lebih indah antum baca 5 ayat tapi antum paham maknanya. Paham kandungannya daripada selesai Al-Kahfi tak paham. Berapa kali Jumat telah kita lewatin, ya, maka berubahlah naik setingkat demi setingkat. Karena Quran itu bertingkat-tingkat, minimal bisa membacanya itu paling minim, dengan benar, dengan tajwid yang benar, dengan makhraj yang benar, paling minimal. Setelah bisa membacanya, barulah kita berusaha untuk memahaminya. Ya, syukur-syukur bisa menghafalkannya. Dapat dalam lafaz lainnya, la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqall min thalathin. Tak akan mungkin faham yang membaca Quran dan mengkhatamkannya kurang dari 3 malam. Tak paham dia. Thumma fi qawlihi lahu, na'am. Thumma fi qawlihi lahu, fa inna li kulli 'abidin sirratan wa li kulli sirratin fatratun, fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'atin. Faman kanat فطرته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فطرته إلى غير ذلك فقد هلك. نعم. فإن لكل عابد شرة. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap orang yang melakukan satu aktivitas ibadah terkadang dia memiliki ya syirrah, semangat. Ya. Kadang-kadang kita sedang salat semangat, malam semangat, baca Quran semangat, puasa sunnah semangat, ya. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap kali semangat tersebut kadang-kadang muncul kejenuhan, jenuh. Jadi kadang semangat, kadang jenuh. Ya, begitulah kita. Lagi semangat tiap malam ngaji, lagi jenuh berkurang seminggu sekali ngaji. Jenuh lagi 2 minggu sekali. Jenuh lagi sebulan sekali. Jenuh lagi tabligh akbar. Baru ngaji dia. Tak ada tabligh akbar, tak ngaji. Ya. Lambat laun, setahun sekali lambat laun, tak ngaji-ngaji lagi. Sudah tamat dia. Tamat kajiannya, selesai. Ya. Fa'imma ila sunnatin wa imma ila bid'atin. Setiap orang beraktivitas ibadah, ya, yang namanya jenuh, yang namanya semangat terus menerus berganti-ganti, ya, hendaklah semangatnya ini ditumpahkan kepada sunnah, hendaknya letihnya ini dalam beribadah ditumpahkan kepada sunnah, atau sebaliknya kalau tidak maka letihnya dalam beribadah ini ditumpahkan kepada bid'ah. Semuanya letih. Setiap orang beribadah punya waktu semangat, lagi jos, lagi gairah, lagi futur, lagi letih, lagi malas, capek, letih. Dan tidaklah setiap mukmin itu letihnya itu gara-gara mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, menimba ilmu sunnah, mendakwakan sunnah. Atau jika tidak seperti itu, maka letihnya dalam beribadah kepada bid'ah, mengamalkan bid'ah, menyuruh bid'ah, mempertahankan bid'ah. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Barang siapa yang letihnya ya karena sunnah, maka dia sungguh di atas petunjuk. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Barang siapa yang letihnya bukan kepada sunnah, maka dia telah binasa. Ya. Ibadahnya bukan sesuai sunnah, binasa, letih yang sia-sia. Berkata Allah Jalla wa'ala, amilatun nasibah. Mereka bekerja letih. Tasla naran hamiyah. Tapi tetap mereka dibakar dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, karena apa? Karena tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Alangkah indahnya jika semangat dan letih kita gara-gara belajar ilmu agama, mengamalkannya, mendakwakannya. Ya, alangkah indahnya tidur kita dalam rangka zikrullah, baca Quran, akhirnya ngantuk tertidur, daripada di telinga kiri kanan musik sampai kita tertidur. Subhanallah. Nah, ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 30، وكان يقول من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 30. Karena itulah Rasulullah صلى الله عليه وسلم dikatakan tidak membaca Quran, mengkhatamkannya kurang dari 3 hari, supaya Rasulullah paham apa yang dibaca. Wakana yaqulu man shalla fi lailatin bi 200 ayatin. Dan dia berkata, barang siapa satu malam membaca dengan 200 ayat, fa innahu yuktaba min al-qanitin, akan dituliskan ke dalam golongan orang-orang yang berdiri panjang, al-qanitin al-mukhlisin. Yang berdiri panjang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wakana yaqra'u fi kulli lailatin bi bani Israil wa az-zumar. Wakana yaqulu man shalla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab min al-ghafilin. Naam. Wakana yaqra'u fi kulli lailatin bi bani Israil wa az-zumar. Dan adalah Rasulullah SAW, ya, kadang setiap malam beliau membaca surat bani Israil. Ya, surat Bani Israel atau dalam bahasa lainnya surat apa? Al-Isra. Al-Zumar, ya. Wa kana yaqulu, dan beliau bersabda, man shalla fi lailatin bi 100 ayatin, barang siapa yang satu malam salat membaca 100 ayat, lam yuktab minal ghafilin, tidak akan tulis dari golongan orang-orang yang lalai. Naam. Wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raka'atin qadra 50 ayatan aw akthar. Wataratan yaqra'u qadara ya ayyuhal muzammil. Wa kana ihanan, kadang-kadang Nabi SAW yaqra'u fi kulli raka'atin, setiap rakaat membaca qadara 50 ayatan aw akthar, sekitar 50 ayat atau lebih. Wataratan yaqra'u qadara ya ayyuhal muzammil, kadang-kadang satu malam dia membaca sepanjang kira-kira surat Muzammil. Berarti berbeda-beda, ya. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pertengahan, kadang-kadang pendek. Naam. Wa ma kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila kullahu illa nadiran faqat. Wa ma kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila kullahu, Nabi tak pernah dia itu melaksanakan salat sepanjang malam illa nadiran, kecuali jarang sekali. Ya, bukan sepanjang malam, ada sesekali. Naam. Faqad raqaba Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat, wa kana qad shahida badran ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailata kullaha, wa fi lafdin fi lailatin yusallaha kullaha hatta kana ma'a al-fajr, falamma sallama min salatiha qala lahu Khabbab, falamma sallama min salatihi qala lahu Khabbab, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi laqad salaitu al-lailata salatan ma salaita laqad salaita al-lailata salatan ma ra'aytuka salaita nahwaha. Faqala, ajal, innaha salatu raghabin wa rahabin, wa inni sa'altu rabbi azza wa jal thalatha khisalin fa'atani ithnataini wa mana'ani wahida, sa'altu rabbi an la yuhlikana bima ahlaka bihi al-umama qablana, wa fi labdin alla la yuhlika ummati bisanatin fa'ataniha, wa sa'altu rabbi azza wa jal an la yudhira alayna uduwan min ghairina fa'ataniha, wa sa'altu rabbi an la yulbisana shi'an famana'anihiha. Naam. Kemudian, wa ma kana sallallahu alaihi wasallam kullahu, Rasulullah tak pernah salat sepanjang malam illa nadhiran, kecuali sedikit sekali. Faqad raqaba Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad. Abdullah bin Khabbab ibn al-Arad pernah menyaksikan, memantau. وكان قد شهد بدرا مع رسول الله. الخباب ini Abdullah bin Khabbab pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah. Rasulullah dia memantau Rasulullah yang salat malam. Al-lailata kullaha, sepanjang malam Nabi salat sampai pagi. Wa fi lafdhin fi lailatin sallaha kullaha. Satu malam Nabi kerjakan salat sepanjang malam. Hatta kana ma'al fajar, sehingga datangnya fajar. Falamma sallama, tatkala beliau selesai salam min salatihi, dari salat malamnya, qala lahu Khabbab, berkatalah Khabbab, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, wa ya Rasulullah aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, laqad sallaita al-lailata salatan ma ra'aituka sallaita nahwaha, sungguh aku melihat engkau salat malam hari ini salat yang tak pernah kulihat sebelumnya. Faqala, maka Rasul menjawab, ajal ya, innaha salatu raghabin wa rahabin, salat ini adalah salat yang kerjakan dengan perasaan harap dan takut. Wa inni sa'altu Rabbi 'azza wa jalla thalatha khisalin, aku dalam salatku ini ya aku meminta kepada Rabbi Tuhanku tiga perkara. Fa a'tani thnataini, maka Rasulullah beri, maka Allah berikan kepadaku dua permintaanku. Wa mana'ani wahidatan, dan dia tidak kabulkan satu permintaanku. Jadi tidak semua doa Nabi harus dikabulkan Allah, ada yang ditolak Allah. Dan ini menunjukkan Nabi bukan Tuhan, sehingga doanya saja tak semua dikabulkan, ada yang ditolak Allah SWT. Sa'altu Rabbi an la yuhlika nabi ma ahlaka bihi al-umama qablana, aku bermohon kepada Tuhanku Allah agar jangan membinasakan kita sebagaimana Allah binasakan umat-umat sebelum kita. Wa fi lafdhin an la yuhlika ummati bisanatin, aku berdoa kepada Allah agar jangan umatku semua dibinasakan dengan paceklik kelaparan. Fa'ataniha, maka Nabi kabulkan doaku. Jadi enggak akan mungkin punah umat Islam, enggak mungkin. Satu waktu habis semua enggak mungkin, mustahil. Dengan kelaparan mustahil. Wa sa'altu Rabbi an la yulbisa, kemudian wa sa'altu Rabbi 'azza wa jalla an la yudhhira 'alaina 'aduwan min ghairina, aku bermohon kepada Allah Tuhanku agar jangan sampai menaklukkan kita seluruhnya dengan musuh dari luar kita. Fa'ataniha, maka Allah kabulkan doaku. Ini menunjukkan tak mungkin umat Islam dibinasakan oleh umat-umat non-Muslim seluruhnya, mustahil. Takkan mungkin Islam itu gulung tikar dari muka bumi, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebagian tempat ya dikuasai orang-orang kufar, tapi semuanya mustahil. Wa sa'altu Rabbi an la yulbisana syi'an, aku bermohon kepada Rabbku agar jangan sampai antara kami terjadi ya syi'an, perpecahbelahan, peperangan, pertumpahan darah. Famana aniha, maka Allah tak mengabulkan doaku. Jadi sudah menjadi sunnatullah perpecahan, perselisihan, tidak dikabulkan Allah SWT. Sunnatullah. Ya. Terus sekali lagi. Wa qama lailatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha wa hiya in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Biha yarka'u wa biha yasjudu وبها يدعو فلما أسبها قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أسبحت ترقع بها وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله القرآن كله لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. كمل. وقال له رجل يا رسول الله إني إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها كأنه يقللها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن. ثلث القرآن. نعم. وقام ليلة بآية. Dan pernah satu malam Nabi itu melaksanakan qiyam lail dengan satu ayat saja. Yuraddiduha hatta asbah. Itu diulang-ulang sampai pagi. Wahia, yaitu firman Allah. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya Tuhan. Jika engkau azab mereka, mereka hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkaulah Tuhan maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah ucapan Nabi Ibrahim ya, atau Isa. Jadi ini diulang-ulangi oleh Rasulullah satu malam. Bihayarka, ya selesai ruku, wabihaya yasjud, wabihaya yad'uh. Dengan inilah Rasulullah SAW melaksanakan sholat satu malam, ruku, sujud, ya. Falamma asbaha, tatkala pagi hari, qala lahu Abu Dzar radhiyallahu anhu, berkatalah Abu Dzar, ya Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhihi al-ayata hatta asbahta. Engkau terus baca ini sampai pagi hari, tarka'u biha wa tasjudu biha. Tak pernah kau ganti-ganti rukuk sujudmu dengan ayat ini saja. Wa tad'u biha, engkau berdoa dengan ini saja. Waqad 'allamaka Allah al-Qur'an kullah, padahal Qur'an Allah telah ajarkan kepadamu semuanya. Bukan satu ayat, tapi kenapa kau ulang satu ayat itu? Law fa'ala hadza ba'dun lawajadna 'alaihi, kalau andai kata ada yang berbuat seperti ini salah sebagian daripada kami, pasti kami akan ya tak senang dengannya. Diulang-ulangi terus sepanjang malam. Qala inni sa'altu rabbi 'azza wa jalla syafa'ata li ummati. Maka Rasul berkata, aku bermohon kepada Tuhanku 'azza wa jalla agar diberikan syafaat bagi umatku. Fa'ataniha, maka Allah kabulkan. Wa hiya na'ilatun insyaallah, dan ternyata syafaat itu kelak akan didapatkan insyaallah liman la yusyriku billahi syai'an, terhadap orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun jua. Wa qala lahu rajulun, dan ada seorang laki-laki berkata kepadanya, ya Rasulullah, inna li jaran yaqumul lail, ada tetanggaku yang dia melaksanakan qiyamul lail, la yaqra'u illa qul huwallahu ahad, setiap dia qiyamul lail hanya membaca qul huwallahu ahad saja, yuraddiduha la yazidu alaiha, dia ulang-ulangnya tidak menambah yang lain. Ka'annahu yuqalliluha, seolah-olah yang bertanya ini menganggap perbuatan tersebut remeh, sedikit. Faqala an-nabiyyu, maka Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Maka Nabi berkata, sungguh benar-benar al-ikhlas itu qul huwallahu ahad nilainya sama dengan sepertiga Qur'an. Demikianlah ikhwatul kiram kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan akan datang, ya, dengan sholat, witir dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan sedikit pertanyaan, ada waktu. Bolehkah setelah sholat malam atau witir tidur kembali dikarenakan waktu subuh masih panjang? Boleh. Bolehkah kita tidak membaca qunut? Juga boleh. Apa yang dibaca sebelum takbiratul ihram? Karena anda biasa membaca bismillah terus takbir. Apa langsung takbir begitu saja? Jazakallahu khairan. Ya, tak ada baca bismillah langsung Allahu akbar. Baru membaca a'udzubillahi minasyaitonir, setelah iftitah. Barulah membaca Fatihah. Jadi iftitah a'udzubillah, baca Al-Fatihah. Sebelum baca Fatihah baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan bismillah dulu baru Allahu akbar, atau baca ta'awuzul qul a'udzu bil falaq wa bin nas, tidak. Langsung takbir. Ketika imam baca Al-Fatihah, bolehkah menerjemahkannya dalam hati? Baca imam Fatihah, dengarkan baik-baik dan pahami apa yang dibaca. Ya. Bolehkah diterjemahkan dalam hati? Tak ada masalah. Ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan bahasa Arab, tak perlu diterjemahkan, langsung kita paham sendiri. Alhamdulillah maknanya segala puji bagi Allah, tanpa harus terjemah. Maka upayakan ketika dibaca alhamdulillah kita paham maknanya. Segala puji bagi Allah, jangan diterjemahkan lagi. Langsung saja. Ketika kita masuk masjid, muazin sudah siap-siap azan, boleh kita duduk? Jangan. Ya, tunggu sampai dia selesai azan barulah kita salat tahiyatul masjid atau salat rawatib, baru boleh duduk. Dilarang langsung duduk salat masuk masjid. Semoga Allah menjaga ustaz dan ilmunya dan berkati Allah. Amin. Bilang amin. Alhamdulillah. Ana belum hafal banyak ayat. Bolehkah ana salat tahajud sambil pegang mushaf? Boleh. Ya, pernah Ibu Aisyah salat dengan maulanya, maulanya pegang Quran. Karena dia tak hafal. Dan Aisyah tidak mengingkarinya. Apa hukumnya menahan kentut atau kencing yang serasa tak begitu sesak? Boleh. Ya, andai kata tak begitu sesak, boleh. Yang dilarang adalah yang membuat terganggu khusyuk-khusyukannya. Boleh makruh, boleh saja sampai ke tingkat haram jika tak paham lagi apa yang dibaca. Jika anda akan takut kehilangan fadilah salat berjamaah, ya boleh. Kebetulan nasanya muncul ketika di akhir-akhir rakaat. Ya. Apakah boleh bagi jemaah atau makmum ketika salat tiba merasa sakit di tengah salatnya, kemudian ia memberi isyarat berupa batuk atau lain sebagainya agar imam menyegerakan bacaan serta salatnya? Jangan. Imamnya tak paham. Tak usah batu-batu antum. Ya. Antum tak paham imam itu. Bagaimana ke ustaz hukum tentang bernyanyi dan menonton sinema? Sini aduh. Tak usah dengar-dengar yang tak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak layak baginya. Sinetron itu membuat antum lalai. Ya, tak usahlah. Ibu saya menyuruh saya pulang kampung untuk menemani ibu karena ibu sendirian, ya. Ibu masih bisa beraktivitas dengan sehat, namun saya bingung, takut karena di kampung masih jauh dari sunnah. Ibunya bawa kemari. Atau dipahamkan ibu, dia bahwasanya antum masih butuh dengan ilmu. Nanti pulang mungkin setiap liburan, tiap malam dihubungi, tiap minggu dihubungi, pandai-pandailah. Apa yang makmum baca ketika bangkit dari rukuk? Sami Allah liman hamidah. Apakah sama dengan ucapan imam, ya? Sami Allah liman hamidah, atau cukup dengan baca Rabbana walakal hamdu? Ada khilaf antara ulama. Sebagian ulama mengatakan cukup makmum baca Rabbana walakal hamdu. Karena Rasulullah mengatakan idza qala sami Allah liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Ya. Apabila dibaca imam sami Allah liman hamidah, katakanlah Rabbana walakal hamdu. Sebagian mengatakan cukup makmum membaca Rabbana walakal hamdu tanpa mengulangi sami Allah liman hamidah, dan masalahnya masalah khilaf. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.